kafarat lah. Selesai apa namanya ceramah, yang panas ini kan tokoh sufiahnya kan. Nah, ini pemahaman aneh ini. Ini bertentangan dengan pemahaman kita ini. Tampil itu. Oh, digi tuding-tuding gini Syekh Rabi itu. Kalau bisa saya ilustrasikan ya, baca kitab tapi bisa terbayangkan ya kan. Digini-gini kan Syekh Rabi. Ini ngamuk-ngamuk pada kayak itu. Syekh tenang aja. Nah, barakallahu fiik. Pada yang batil, enggak. Allah mengatakan demikian dalam ayatnya. Enggak, Rasul mengatakan demikian dalam hadisnya. Terus begitu. Enggak marah. Enggak terpancing emosinya. Tenang. Tenang tapi ilmiah. Begitu selesai itu majelis yang tersiar di tengah-tengah masyarakat, dakwah sufiah di Sudan hancur berantakan. Itu yang muncul. Dakwah sufiah di Sudan hancur berantakan. Lebur dengan dakwahnya Syekh yang baru datang dari Saudi. Pandangan masyarakat kepada Syekh ini tadi. Oh, bagus Syekh ini, Masya Allah. Juga dikisahkan secara khusus ketika beliau datang di masjid markas besarnya Sufiyah Tijaniyah. Disebutkan hampir semua masjid didatangi, dimasuki, dikasih tausiah. Tinggal satu masjid. Syekh, ini masjid ini pangkalan resminya kaum Tijaniyah. Ini ada Syekh Torekotnya mereka ini. Lantas kita ke sana, tausiah, pergi setelah itu. Baik-baik. Sudah. Ini Bainal Maghrib wal Isya. Setelah Maghrib dipijiki, ini ada Syekh dari Saudi mau tausiah bicara di sini sebentar. Gimana? Oh, silakan. Diizinkan. Selesai setelah Maghrib, tausiah Syekh. Tausiah Syekh. Di sini di hadapan jamaahnya Syekh Farekot ini, di samping beliau Syekh Farekot ini, beliau menyatakan qala Rasul ilmiah, ayatnya demikian, di sini demikian, masalah akidah, nah pangkalan sufiyah, masalah akidah. Ini Syekh Farekotnya ini, duh, jelaskan yang di sikapkan pemahaman-pemahaman batil ala sufiyah, tapi secara umum kalau Allah Rasul, yang ini interupsi, langsung interupsi, kamu salah, kamu begini. Saya mengatakan sfir, sebentar, saya tak bicara, nanti hanya tak apa, ngomong lagi sih, potong lagi ucapannya gini, sfir, saya tak ngomong, nanti apa namanya, teruskan lagi. Saya bicara lagi, kalau Allah Rasul. Langsung ngomongin, salah itu. Syekh Fulan mengatakan begini. Sebentar ya, Allah yang berarti, tenang. Allah mengatakan demikian, kalau Allah Rasul. Terus, ayat hadir. Yang ini, salah itu. Syekh ini mengatakan demikian. Ini Syekh Farekotnya dia sendiri. Itu di forum. Siapa yang menyaksikan ayat? Jamaah, muslimin, mandang. Kalau Rasul, syekhnya ini kan begitu kan ya? Ikan pemandangan dua syekh besar ya lagi begitu. Jamaahnya langsung mengatakan, Allah ada kalam syekh sholat. Kalamnya orang ini benar ini benar ini. Hah? Ini ngawur ini. Terus begitu. Selesai isya. Begitu isya, ada koma. Dan yang maju untuk imami. Syekh, ikhwan disuruh maju imam ini. Aina Syekh, mana imam yang tadi Syekh Farekot tadi? Wallahi la radu ya Syekh. Sudah diusir sama jamaahnya Syekh. Diusir. Kenapa? Yang tadi itu Syekh dengan penuh ketenangan, tidak emosi, ekspresinya tenang. Hah? Itu namanya halim ya. Tapi ilmiah. Yang ini ngamuk toh ae sini.